Namun ketika menjadi rutinitas, ya, seragam, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam agama dan diseragamkan, maka ini yang ditakutkan menjadi bid'ah. Adapun kalau sekali-kali anda ngabarin misalnya, Mas Ari, insya Allah nanti anda bakal sedekah 500 ribu. Ini kan sama dengan melafalkan niat kan? Maksudnya melafalkan niat, yaitu menuturkan niat dengan lisan. Mengabarkan. Ini bukan bid'ah, pemberitahuan aja. Atau sebagai penguatan atau pengingatan supaya nanti benar-benar bisa melakukan itu. Tapi ketika menyeragamkan setiap amalan sebelum amalan saya terus melakukan melafalkan, ini yang ditakutkan menjadi bid'ah. Itu yang jadi bid'ah nantinya, gitu loh. Ya. Jadi asalnya mazhab Syafi'i sendiri dulunya enggak seperti itu, enggak seperti sekarang malah jadi wajib sekarang. Bagi yang enggak melafalkan malah dianggap ya you know lah, gitu kan. Nah, itu asalnya seperti itu. Ya. Baik, ya. Udah, kita menuju ke kalimat berikutnya. Tsumma tafadhal Pak Rahmat, tafadhal. Qala al-Imam al-Husni. Qala al-Imam al-Husni rahimahullah. Tsumma ma dama al-ma'u mutaraddidan 'ala al-'adwi. Adwi. Adwi atau udwi boleh. 'Ala al-'adwi la yasbitu lahu hukmu. Itu motornya Pak. Itu ada motor. Walau jara al-ma'u min adwil mutawaddi'i ila adwin akhir. Sara mustamalan hatta law taqala min ihda al-yamin ila al-ukhra sara mustamalan walau taqala al-ma'u alladhi walau intaqala al-ma'u alladhi yaghlu fihi al-intiqal min adwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-adwi kal hasili 'inda naqlihi min al-kaffi ila as-sa'ili wa raddihi ila al-kaffi wa nahwihi la yadurrun tiqalah la yadurrun tiqaluhu wa in kharaqahu al-hawa wa hiya mas'alatun hasana dzakaraha ar-rafi'i fi akhir al-bab ath-thani min abwab at-tayammum wa amhaluha an-nawawi illa annahu dzakara huna min ziyadatur rawdah annahu law infasala al-ma'u min ba'di a'dha'i al-junubi ila ba'diha wajhan al-asahhu 'inda al-mawardi war-ruyani annahu la yadurru wa la yasiru musta'malan والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا وقال الإمام إن نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصححه النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرفعه انه لا يصير مستعملا. طيب بارك الله فيك. طيب ini permasalahannya banyak nih. Siap-siap ya. Thumma ma dama al-ma'u mutaraddidan 'ala al-'adwi la yathbutu lahu hukm al-isti'mal. Kemudian ma dama selama al-ma' ayat tersebut mutaraddidan 'alal 'adwi. Mutaraddid itu artinya bolak-balik. Ya, taraddada ya taraddadu ibarat kalau misalnya saya mau keluar tapi saya taraddud mau keluar apa enggak ya. Jadi balik lagi. Keluar enggak ya? Keluar. Ya gitu, bolak-balik. Ya, selama air itu mutaraddid bolak-balik 'alal 'adwi di anggota tubuh, ya. La yathbutu lahu hukmul isti'mal. tidak tertetapkan baginya hukum isti'mal. Jadi masih hukum biasa. Ya, kalau misalnya kita di muka, ya kita splashing gitu, surut gitu kan. Wajah, ya. Air itu kita bolak-balikin. Ya. Maka apa yang ada di sini bolak-balik air dari air itu enggak mustamal. Maksudnya apa? Baru dikategorikan mustamal ketika dia sudah menetes atau berpisah dari anggota tubuh yang kita cuci itu. Contoh tangan misalnya. Nah kan misalnya kita keran, ya, kemudian ya kita giniin, kan air kan terguyur ke sini dengan sendirinya. Nah ini bukan mustamal, karena dia masih di dalam anggota tubuh yang kita cuci itu, belum terpisah, belum tertetes. Ya, jadi kalau misalnya kita giniin, seret, kemudian kita giniin, seret, kemudian kita mainin atas bawah, kita mainin terus. Wow, itu enggak menjadi mustamal. Belum, tapi dia masih di anggota tubuh ini. Ya, itu maksudnya di situ. Ya. Dia bukan termasuk air mustamal. Walau jaral ma'u min 'adwil mutawaddi'i ila 'adwin akhar sara musta'malan. Nah. Walau jara al-ma. Seandainya misalnya al-ma, air itu jara, yaitu mengalir atau merayap, ya, merambat min 'adwil mutawaddi', dari anggota tubuh sang pewudu, orang yang berwudu itu, ila 'adwin akhar, ke anggota tubuh lainnya, sara musta'malan, maka air tersebut menjadi air musta'mal dalam mazhab. Jadi tadi misalnya ini air, ya, mengalir dari ini, mengalirnya ke sini, kok ke tiap. Nah, ini udah jadi mustamal. Ya kan? Atau kita iniin air apa banyak itu dua segepok ini, kemudian bluk gitu kan. Kemudian ini ngalir sampai sini. Ya. Maka menjadi mustamal yang di sini udah keluar dari anggota tubuh ini. Ini kan anggota tubuh lainnya nih. Ini menurut antum ini masih muka atau bukan? Kalau menurut antum masih muka, berarti masih belum mustamal. Iya. Jadi dari sini terus di sini. Enggak, bukan, iya, enggak sengaja di siniin, tapi dia udah kita gini, terus dia jalan gitu aja ke sini. Ya. Jalan ke sini ke leher. Nah, ini yang di leher yang di sini udah jadi musta'mal. Itu maksudnya gitu. Sara musta'mal, maka dia menjadi musta'mal. Ya. Hatta lawin tuqila min ihdal yadaini, bukan untuqila. Hatta lawin taqala min ihdal yadaini ila al-ukhra sara musta'malan. Hatta sampai-sampai law andai intaqala, yaitu pindah, yaitu apa yang pindah di sini? Tangannya atau mukanya? Airnya, sahih. Sampai-sampai andai misalnya air tersebut pindah min ihdal yadain, dari salah satu tangan ila al-ukhra, ke tangan lainnya. Sara musta'malan, maka air tersebut menjadi air mustamal. Ya enggak? Misal tadi kan ini air seret keran, terus kayak gini kan. Nah, ini kan air masih banyak di sini nih. Terus kayak gini, seret gitu ke sini. Hah? Nah, ketika udah apa? Gini, airnya udah berpindah dari tangan ini ke tangan ini, berpindahnya 1 cm itu udah berubah statusnya menjadi mustamal. Paham enggak? Ya, paham. Nah, contoh lain muka kan? Ini, nah, kemudian ini kan masih banyak air, terus antum giniin muka antum, gitu, terus jatuh airnya ke sini, terus antum pakai ke sini, nggak boleh. Kenapa? Karena air yang dari sini udah menjadi mustamal, karena keluar dari anggota tubuh yang wajib dicuci. Faham nggak di sini? Mustamal berarti yang ada di sini. Hah? Iya. Yang di sini berarti mustamal. Ah, mustamal, mustamal. Jadi kan misalnya gini ini, kan di sini ada air nanti otomatis kan, maka ini mustamal. Antum nggak boleh gini terus gini enggak, gitu dalam mazhab seperti itu. Kalau misalnya kita pakai teori air mustamal, oke. Berarti kalau misalnya kaki juga gitu, kaki kanan udah keran, terus kaki kanan, terus antum kaki kanan, antum ciprat-cipratin dari kaki, cek gitu ke kaki kiri. Ya, kalau ada kayak gitu repot banget. Anak kecil aja enggak mau kayak gitu. Ya tadi udah walau intaqala al-ma'u alladhi bukan hatta law intaqala min ihdal yadaini ila al-ukhra sara mustamiran. Walau intaqala al-ma'u alladhi yaghlibu fihi al-intiqalu min 'adwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-'adw kal-hasili 'inda naqlihi min al-kaffi ila as-sa'idi waraddahu ila al-kaffi wa nahwihi la yadurru intiqaluhu. Faham? Faham gak? Ana faham, ana faham. Antum faham? Repot kalau antum gak faham gimana nih? Misalnya walau intaqala al-ma, seandainya intaqala al-ma artinya apa? Airnya berpindah. Di sini air itu disifati alladhi yaghlibu fihi al-intiqalu min 'adwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-'adwu, yang mana pindahan tersebut al-intiqal pindahan tersebut yaghlibu fihi, yang normalnya mayoritasnya pindahnya itu min 'adwin dari suatu anggota tubuh ila mawdi'in akhar ke tempat lain, ke situs lain, ke bagian lain, min dzalikal adu, di bagian itu sendiri, di anggota tubuh itu sendiri. Intiqalnya itu, ya, intiqalnya itu bukan ke anggota tubuh lain, maksudnya gitu, tapi masih ke anggota tubuh itu sendiri. Faham nggak? Iya, iya, dia berpindah, tapi dari ini misalnya, ya ke sini. Hah? Ini sama sini, walaupun ini namanya kaf. Hah? Ini namanya sa'id, yaitu ini hasta sa'id. Ini kaf. Dua-duanya beda nama anggota tubuh sebenarnya. Tapi ini masih satu paket sebenarnya kan, tangan. Pindahnya air ke sini sampai sini itu enggak masalah. Misalnya nih, kal hasili, sebagaimana yang terhasilkan apa yang terjadi inda naqlihi, ketika perpindahan air tersebut minal kaf, dari kaf, ya kaf ini telapak tangan, ila as-sa'id, yaitu hasta lengan bawah ini, ya, waraddahu, dan kemudian dia waraddihi di sini, waraddihi, dan mengembalikannya ilal kaf, ke kaf. Jadi kalau misalnya antum pindahkan dari sini, dari kaf ke ini hasta, kemudian antum balikin ke kaf lagi, maka di sini la yadurru intiqaluhu, perpindahan air tersebut tidak memberikan madarat, ya, tidak mencederai air tersebut. Dia tidak disebut sebagai musta'mal. Paham enggak di sini? Kenapa dia disebut musta'mal? Karena masih ada di dalam apa? Di dalam satu anggota atau paketan wudunya. Kemudian wa in kharaqahul hawa, meskipun dia misalnya di kharaqa itu artinya robek, ya, maksudnya mungkin maksudnya begini, meskipun misalnya dia dibawa oleh angin, paham enggak? Kayak gini ya, terus anginnya kencang nih dari arah depan antum. Antum kan air di sini nih. Anginnya kencang, airnya terbawa ke sini sendiri. Jadi bukan antum giniin, air terbawa sini sendiri. Nah, ini apakah terbawanya air oleh angin yang kencang ini membuat air tersebut menjadi musta'mal? Enggak. Kenapa? Karena masih ada di dalam satu anggota tubuh. Sampun ngertos po dereng, Mas? Sampun ya, alhamdulillah. Nah, kalau ini dari kepala terus kuping, pundak, mata kaki. Gimana? Kan tentunya kita dari kepala masuk kepala langsung kuping mustakmal. Enggak, kepala terus enggak mustakmal, karena hadisnya itu, hadisnya yang sahih bahwasanya dia pakai mas'al udhunain itu dengan air bekas dari ini kepala. Enggak masalah, itu bukan mustakmal mainnya, karena itu syariatnya seperti itu gitu. Iya. Karena begini, karena udhunan itu satu paket dengan ra's.

penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi, Imam Mazhab Besar, ya, Imam juga yang juga concern dalam masalah politik Islam. Ar-Ruyani juga imam, termasuk imam masyhur, walaupun tidak sebesar Al-Mawardi. Al-Mawardi punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir, 20 sekian jilid, ya. Ar-Ruyani juga punya kitab namanya Bahrul Madhab. Tetapi kitabnya Al-Mawardi lebih kuat, lebih kaya dan lebih mu'tamad dalam madhab, atau lebih masyhur dalam madhab. Kata atau Al-Mawardi dan Ar-Ruyani mengatakan bahwasanya air tersebut yang berpindah dari satu anggota tubuh ke anggota lainnya dalam mandi junub, la yadur, tidak bermasalah, wala yasiru musta'malan, dan tidak menjadi air musta'mal. Ya. Warrajihu, dan yang rajih indal khurasaniyin, bagi para ulama madhab Syafi'i dari Khurasan, annahu yasiru musta'malan, bahwasanya ayat tersebut menjadi musta'malan. Repot, masya Allah, padahal masih dalam satu badan. Gini masalahnya, kalau kita mandi junub, kan kita enggak satu bini, enggak gini, tapi satu badan semuanya harus dimandikan. Berarti satu paket, satu badan, kan? Kalau kita pikir-pikir, enaknya pakai yang pendapatnya Mawardi dan Ruyani, ya itu gak masalah, mau pindah-pindah kemana-mana. Dan memang kalau misal kita air gini kan, mandi kan gini, kan itu pasti kan pindah air, gak bakal ketemu lagi gini, terus truk air di sini doang gitu kan, gak mungkin. Atau pas gini, truk air di sini doang, gak mungkin, tapi kemana-mana. Nah, apalagi pakai shower. Iya, antum pun kalau misal pakai shower, Pak, sekali pakai shower, seret gitu-gitu, pasti ke sini juga. Nah, itu dipermasalahkan nih di sini, dipermasalahkan. Gimana nih kalau misal dia ke sini nih? Wah, dia jalan-jalan terus dia. Wah, jalan terus. Mustakmal enggak nih? Enggak salat-salat. Sama subuh enggak salat-salat. Mustakmal enggak nih? Langsung dia bilang, "Oh, kata Imam Marwardi dan Imam Ruyani, ini enggak layadur wala yasir mustakmalan dalam Kifayatul Akhyar halaman ke-26." Masya Allah. Tapi ternyata yang roji dalam mazhab Syafi'i, bagi orang-orang Khurasan ini mustakmal nih. Waduh. Ada konsekuensi, Pak, kalau misalnya kita bilang ini enggak mustakmal, maka ketika dia udah air sampai sini, kita boleh gosok-gosok, enggak apa-apa. Itu bagi yang enggak menganggap mustakmal. Adapun yang menganggap ini adalah mustakmal, wah, ini air, udah air ini udah mustakmal karena yang sah di sini. Berarti harus dicipratin sini pakai air baru. Gitu. Nah, itu ada konsekuensi dari pendapat masing-masing. Bedanya as-sah sama ar-rajih. Bedanya as-sah dengan ar-rajih. Kalau misalnya lafal as-sah berarti yang lebih sahih, berarti pendapat selainnya itu masih mereka anggap sahih. Paham? Nah, jadi kalau misalnya as-sah, Al-Mawardi dan Ruyani mengatakan as-sah berarti, kalau misalnya Al-Mawardi tahu ada pendapat lain yang tidak sama dengan pendapatnya, namun dia mengatakan pendapat saya asoh dan pendapat yang antum pegang itu sahih juga, cuman ana gak ikut, ana ikut yang lebih sahih, gitu loh. Itu kalau misalnya dikatakan asoh lebih sahih. Tapi kalau misalnya dikatakan rajih, itu ibarat pendapat ini kan rajih bagi orang-orang khurasaniyin. Ya, orang-orang khurasaniyin ini mereka menganggap pendapat yang berseberangan dengan mereka atau yang beda dengan mereka itulah pendapat yang marjuh, yaitu lemah. Beda, kan? Jadi kalau misalnya antum mengatakan ana pendapat ini lebih sahih, berarti lebih sahih, berarti pendapat selainnya itu juga ada yang sahih. Namun dia lebih mengikuti yang lebih dia lebih nyaman dengannya, gitu loh. Adapun kalau misalnya antum mengatakan rajih, berarti pendapat selainnya itu marjuh, dan marjuh itu berarti lemah, gitu loh. Ibarat orang bilang, dan roji, insyaallah, dan roji itu berarti sama dengan mengatakan pendapat selain yang saya rojikan berarti pendapat yang lemah. Bukan pendapat yang sahih, namun pendapat yang lemah. Namun tidak serta-merta dibilang batil, enggak mesti. Lemah dengan batil itu ada perbedaan. Batil itu pasti salah. Lemah itu ada kebenaran, namun enggak bisa dijadikan pegangan, gitu loh. Adapun yang asoh, selainnya berarti sahih, dan ini sahih, silahkan antum pakai. Anda enggak menyalahkan sama sekali. Itu paham? Iya, mudah-mudahan bisa difahami yang itu. Paham tuh? Antum yang bertanya paham ini? Ya, alhamdulillah. Jadi itu rajih indal khurasaniyin annahu yasiru mustamalan. Tapi ternyata belum cukup dari dua kepusingan ini. Tadi yang tadi pertama Al-Mawardi dan Ruyan mengatakan enggak masalah itu, bukan mustamal, masih bisa dipakai. Berarti kalau berpindah ke kaki air tiba-tiba ngalir ke kaki, antum boleh ini di kaki. Ya. Kemudian kalau yang indal khurasaniyin yang rajih bagi mereka itu mustamal, enggak boleh di kosok-kosok lagi, udah mustamal. Nah, wa qala al-imam, ada lagi satu pendapat baru lagi nih. Qala al-imam, kalau kifayatul akhir, dalam kifayatul akhir kalau ada tulisan al-imam, maksudnya adalah Imam Al-Juwayni. Imam Al-Juwayni penulis kitab Al-Waraqat fi usul fiqh, penulis kitab Al-Burhan fi usul fiqh juga, gurunya Imam Ghazali. Imam Al-Juwayni ini gurunya Imam Ghazali, wafat sekitar 470 sekian. Atau ada di sini? Ada di bawah. Ya, Imam Al-Juwayni rahimahullah, yang disebut Imamul Haramain. Itu salah satu imam besar dalam mazhab. Penulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab, mensyarah Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Umnya Imam Al-Syafi'i. Itu Imam Al-Juwayni berkata, inna qalahu qasdan, kalau misalnya dia memindahkan air tersebut qasdan sengaja, soro musta'malan. Faham di sini? Digambarkan. Kalau misalnya dia memindahkan air dalam ketika masih mandi junub, dia memindahkan air ke anggota tubuh lainnya dengan sengaja, maka menjadi musta'mal. Contoh shower nih. Dan itu pakai shower terus antum ini muka, gitu kan? Terus antum pindahin dari muka sini. Ah, ini musta'mal karena antum sengaja nih. Antum masih terus sampai habis mandi, sampai mandi full 15 menit di muka doang gitu. Gitu ha. Nah, ini musta'mal. Yang di sini musta'mal bagi ini karena apa? Sengaja. Adapun kalau misalnya perpindahan air tersebut enggak sengaja, atau giniin terus kepala ke muka terus dia pindah sini. Pindah terus. Kan enggak mungkin dia tetap di sini semua, lama-lama tebel mukanya dari air. Pindah ke sini. Nah, ini wa illa fala. Kalau misalnya enggak disengaja perpindahan air itu, maka dia bukan mustamal sehingga boleh di sini. Paham di sini maksudnya? Kalau misalnya kita mandi, cibur kan, terus gini, kan air kan berpindah. Dan perpindahnya itu tanpa instruksi dari kita. Woi, pindah. Enggak mesti gitu kan? Dia pindah sendiri, enggak sengaja. Maka ini bukan mustamal. Paham di sini? Ini rincian-rincian kayak gini mereka ulama, berapa perkataan ulama semua, tapi emang ginilah mazhab. Mereka kadang-kadang sebagian dari orang sekarang, rekan-rekan ngaji atau bahkan asatidz kalian, enggak mau membahas kitab-kitab gini. Kenapa? Karena repot dengan akwal seperti ini, perkataan fuqaha macam-macam ngomongnya. Tetapi ya kita perlu tahu, minimal perlu tahu walaupun enggak mengamalkannya. Namun minimal kita perlu tahu supaya nanti misalnya kalau ada dari ikhwah atau teman kita atau saudara kita yang kok aneh tata caranya gitu, kok aneh pendapatnya, ya bisa jadi itu ada ulama yang dulu berpendapat seperti itu dan dia ikut itu gitu loh. Minimal kita tahu dulu supaya enggak langsung kita salahkan langsung begitu saja gitu kan. Ya, jadi kata Imam Al-Haramain, kalau dia sengaja memindahkan, maka air yang dipindahkan itu menjadi mustamal. Kalau enggak sengaja, dan biasanya enggak sengaja, kita kan iniin, air yang mengalir enggak sengaja, maka dia bukan mustamal. Ya, berarti ada tiga pendapat dalam satu madhab. Yang pertama, kalau misalnya air itu berpindah, kata Al-Mawardi dan Ruyani berpendapat yang ashah bagi mereka adalah la yadur, enggak masalah istiamalnya. Tapi ulama Khurasaniyin dalam madhab mengatakan enggak, itu menjadi musta'mal sengaja atau enggak sengaja. Adapun Imamul Haramain merinci kalau dia sengaja memindahkan ke anggota tubuh lainnya, musta'mal. Kalau dia enggak sengaja, enggak musta'mal. Kalau misalnya dia enggak sengaja, kalau misalnya sengaja dia menjadi musta'mal, kalau misalnya dia enggak sengaja bukan musta'mal. Oke? Ya. Ini hanya pengetahuan, ilmu pengetahuan umum ya, dalam mazhab ya, yang ujung-ujungnya